Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil khalaiq ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yawmiddin. Amma ba'du, para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita telah memulai pembahasan yang berkaitan dengan jual beli. Kita telah sebutkan tentang makna jual beli. Kita juga telah sebutkan syarat-syarat jual beli. Kita telah sebutkan tentang masyru'iyat disyariatkan jual beli dari kitab, dari sunnah, ijma'nya kaum muslimin, qiyas. Itu pembahasan di kesempatan yang lampau. Kita ulangi sebentar untuk mengingat kembali. Definisi jual beli dalam tinjauan syariat adalah mubadalatu malin bimal liqasdit tamalluk. Transaksi jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta, barter, harta yang satu dengan harta yang lain. Pada masa dulu, ketika orang belum mengenal uang dan uang masih sedikit jumlahnya, uang masih dalam bentuk dinar dan dirham, sebagian manusia berjual beli dengan barter, kurma dengan gandum, itu jual beli. Kemudian liqasdit tamalluk, yang mana tujuan daripada pertukaran barang ini, barter ini adalah liqasdit tamalluk, agar dimiliki, untuk dimiliki, untuk bebas dipakai sebagaimana diinginkan, bukan dipinjamkan, tapi agar dia miliki masing-masing daripada penjual maupun pembeli yang melaksanakan pertukaran barang tersebut menggunakan barang yang ditukarkan sesuka hatinya untuk dia miliki, boleh dia jual kembali, boleh digunakan dan seterusnya. Kemudian bima yadullu alaihi min siyaghil aqdil qawliyah wa ma yadullu alaihi min al-fi'li, yang mana barter barang ini ditandai dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, baik dalam bentuk ucapan seperti aku jual pak, kemudian dia katakan saya beli, ini saya jual harganya sekian puluh ribu, saya beli dengan harga seperti demikian, ataupun dalam bentuk perbuatan atau isyarat atau apapun juga yang dipahami dia dalam merupakan jual beli, seperti bay'ul mu'athat. Bay'ul mu'athat adalah jual beli yang tanpa ada ucapan, yang satu memberikan uangnya, yang satu mengambil barang, yang satu memberikan uangnya kepada penjual kemudian dia ambil barang, penjual mengambil uang. Ini bay'ul mu'athat. Sebagaimana antum belanja di swalayan, antum enggak ada bicara, ambil pilih semua suka hati, bawa ke kasir, letakkan ke kasir, dia hitung tanpa ada bicara, ya. Kemudian dikeluarkan setruk, ada bacaan di situ sekian puluh ribu, antum keluarkan, antum ambil barang. Ini namanya bay'ul mu'athah, tanpa ada perkataan di sana. Dan jual beli dengan bay'ul mu'athah ini jual beli yang sah, walaupun sebagian madhab melarangnya, menganggapnya tidak sah, tapi yang rajih sah, selama dapat dipahami itu adalah merupakan jual beli, ya. Atau dalam bentuk tulis-menulis, ya, kita kirim melalui email, kita butuh barang ini, ya. Atau melalui SMS, barang ini harganya sekian, ya. Yang jelas mausufatnya jelas, karakternya jelas, warnanya apanya semua. Kalau lihat di handphone mungkin serinya, warnanya dan seterusnya, ya. Kemudian dia katakan okay, kirimkan uang pakai SMS ataupun email, ke rekening ini masukkan, masuk uang, kemudian dia kirimkan barang. Ini semuanya jual beli yang sah, walaupun tanpa ada perkataan qauliyah, ya. Atau orang gagu, orang bisu yang enggak bisa berbicara, dia ambil barang, dia berikan uang, ya. Atau bahasa isyarat, semua perkara yang dianggap dan dipahami dia dalam merupakan jual beli, maka dia dianggap jual beli, ya. baik dengan perkataan maupun perbuatan atau dengan isyarat. Subhanallah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kita telah jelaskan tentang perkara ini diatur dalam agama. Al-Quran menyebutkan wa halallahu al-bay' dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah mengatakan wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Antara keduanya berbeda, berbeda jauh. Walaupun bagi orang-orang yang tidak paham seolah-olah sama, sama-sama cari keuntungan, ya. Bedanya yang namanya jual beli pertukaran barang. Kalau andai kata riba, pertukaran sejenis uang dengan uang, yang satu lebih banyak daripada yang lain, tapi dibayar belakangan. Dan kita akan jelaskan kelak secara rinci pembagian riba, ada namanya riba nasi'ah, karena jatuh waktu, tempohnya jatuh, kemudian dia tambah, dia kenakan penalti, tambah. Karena kau terlambat, ini harus kau bayar sekian. Ini namanya bay'un nasi'ah, dan dia riba yang diharamkan. Adapun yang kedua disebut riba fadl. Riba fadl adalah tukar barang yang satu jenis, uang dengan uang tapi berbeda nilai, berbeda jumlah. Ya, antum tukarkan uang, contohnya 1100 rupiah, ya, dalam bentuk uang kertas, dia tukarkan dengan contohnya 900 rupiah dalam bentuk koin yang digunakan untuk telepon contohnya, maka ini terlarang. Dahulu kala ketika belum ada handphone, masih berguna koin, logam-logam itu. Antum tukarkan, antum orang-orang yang jual, pak beli koin, pak beli koin. Antum belilah koin tersebut dengan harga 1000 rupiah, dia berikan 900 rupiah dalam bentuk koin. Ini riba fadl. Atau emas dengan emas. Antum punya 1 gram emas yang telah lama usang, mungkin telah pecah, patah dan seterusnya, ditukarkan dengan 1,5 gram emas yang masih baik, bagus, yang baru. Ya, ini riba, dilarang. Atau beras, antum tukarkan beras antum yang 2 goni beras. 2 goni beras tapi yang kualitasnya rendah, yang mungkin 4.000 sekilo atau 5.000 sekilo. Antum tukarkan dengan 1 kilo beras yang mahal. 2 karung beras dengan 1 karung beras, ini sama jenisnya, sama-sama makanan pokok, ini riba dan riba fadl, diharamkan. Ini riba. Nanti akan dijelaskan semua rinciannya insyaallah taala. Sekarang ini masih global saja. Adapun dalil daripada sunnah tentang masalah jual beli, kata Rasulullah, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Jual beli itu adalah dengan konsekuensi boleh kedua belah pihak memiliki khiyar untuk menjalankan transaksi ataupun membatalkannya selama mereka belum berpisah majlis. Antum datang ke toko, antum beli jam dengan harga 500 ribu rupiah, dia serahkan jam, antum ambil, belum keluar toko, kemudian antum menyesal, pak enggak jadi saya beli, minta kembali uangnya, sah selama belum berpisah majlis. Namanya khiyarul majlis. Nanti akan dibahas jika sampai masanya. Yang namanya jual beli adalah kebolehan untuk menjalankan akad atau membatalkan akad. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqu, kata Nabi, jual penjual maupun pembeli masing-masing memiliki hak untuk menjalankan jual beli ataupun membatalkannya selama belum berpisah. Kalau berpisah, maka sahlah jual beli. Maka tidak boleh yang membeli ataupun menjual merasa menyesal dan meminta untuk dikembalikan barangnya atau dikembalikan uangnya, tidak boleh. Kecuali jika memang pembeli ataupun penjual ridha, yang disebut dalam bahasa Arabnya al-iqalah. Ketika dia menyesal, pak, saya butuh uang ini kayaknya untuk perkara yang lain, tolong dikembalikan. Maka dikembalikan uang, dikembalikan barang, itu dianjurkan, namanya iqalah. Dan dapat pahala yang melakukannya, walaupun tidak wajib bagi penjual untuk mengembalikan uang tersebut kepada pembeli, tidak wajib, ataupun sebaliknya. Tapi jika dia mau, dia toleransi, maka itu yang terbaik, yang disebut dengan nama al-iqalah. Nanti akan dibahas juga. Kemudian daripada dalil ijma', kesepakatan kaum muslimin tentang bolehnya berjual beli tanpa ada menyelisihinya. Kemudian dari tinjauan qiyas, logika, orang tidak akan dapat hidup sendiri, dia membutuhkan orang lain untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhannya. Karena kebutuhan yang mendesak inilah, karena tidak semua orang mampu mengerjakan sendiri, maka dibutuhkan jual beli. Ya. Petani dia butuh petani mungkin dia butuh pakaian yang tidak dia miliki, ya. Nelayan mungkin dia butuh padi untuk dia makan dan seterusnya. Maka karena ada kebutuhan inilah, jual beli adalah perkara yang memang diterima secara logika, adalah hal yang wajar terjadi antara manusia. Karena perbedaannya kepentingan, perbedaannya hajat, terjadilah jual beli. Ya. Para ikhwan rahimakumullah. Adapun telah disebutkan, jual beli itu akan menjadi rusak jika terpulang kepada tiga perkara. Itu yang kita sebutkan kemarin. Ini kaidah penting. Semua jual beli yang rusak karena kembali kepada tiga hal, atau satu daripada tiga hal terdapat pada jual beli tersebut. Ini kaidah antum pahami, pegang, ingat, jangan lupakan. Semua jual beli yang dilarang dalam agama semuanya kembali kepada tiga hal. Yang pertama adalah karena adanya unsur riba, dia pun dilarang dengan segala macam jenisnya. Contohnya, ya, antum pingin barang, mau beli mobil, enggak punya uang, datang kepada seorang yang dia punya uang banyak, "Pak, saya enggak punya uang ini, saya mau beli mobil." "Mobil apa?" "Mobil Suzuki ini, Baleno atau apa namanya, harganya di toko cash dengan harga 100 juta contohnya, sama-sama tahu. Kemudian kedua-duanya berangkat, ya, dengan perjanjian nanti pembeli yang membeli ini ke showroom akan membayar kepada temannya yang dia pinjam daripadanya uang sebanyak 120 juta cicil. Inilah dia riba. Berangkat kedua-duanya, kemudian terjadi akad transaksi antara penjual dengan pembeli, yakni showroom. Ya, sementara uang dia tidak punya. Dia pinjam uang, dikeluarkan uang, dicairkan uang. Nah, sekian, ambil, baik dalam bentuk uang cash ataupun cek. Kemudian dia cicil membayarnya ke temannya tersebut dalam bentuk jangka panjang 12 bulan sejenisnya. Tapi di sana dia ambil keuntungan 20 juta karena tenggang waktunya. Inilah riba. Ya. Nanti akan dibahas terinci. Pokoknya menjadi rusak satu jual beli jika ada padanya, pertama, unsur riba. Yang kedua, unsur gharar dan jahalah, tidak jelas, adanya ketidakjelasan baik dalam barang yang diperjualbelikan, enggak jelas karakternya, sifatnya apa, ya enggak jelas. Sebagaimana membeli kucing dalam karung, kata orang. Ya. Jual beli gharar, antum belikan dalam kolam yang antum enggak bisa taksir. Ya. Boleh jadi untung, boleh jadi dia rugi besar. Ya. Antum datang, kemudian terjadi akad transaksi. Atau datang antum ke petani, ya, belum lagi dia tanam atau sudah mulai tumbuh buah sedikit. Antum perkirakan ke depan ini akan sekian banyak, sekian ton keluar ini. Ya, antum bayar uang. Ya, boleh jadi setelah uang dibayar panennya gagal. Siapa yang tanggung jawab? Uang sudah diterima. Ya. Gagal panennya. Terjadilah cekcok. Atau boleh jadi ternyata yang diperkirakan sekian jumlahnya minim, enggak cukup, enggak balik modal, bahkan rugi. Siapa yang menyesal? Pembeli. Atau boleh jadi sebaliknya, ketika buah tersebut benar-benar panen dua kali lipat, tiga kali lipat daripada harga yang dibayar, siapa yang rugi? Siapa? Tentunya penjual yang rugi. Jadi gharar ini membuat adanya kerugian daripada kedua belah pihak. Enggak jelas. Maka dia terlarang. Fi'ul gharar namanya. Jual beli enggak jelas. Masuk dalamnya antum misalnya ada seperti undian-undian. Antum masukkan uang, koin, kemudian ada alat-alat tertentu. Maka alat ini terkadang beruntung, antum bayar uang 5.000 perak atau 1.000 perak, kadang dapat boneka yang harganya 20.000, dapat apa, apapun juga namanya. Ya. Dengan dalih apa, ketangkasan, ini pun dilarang karena unsur spekulasi, di sana ada unsur spekulasi judi. Ngoror, enggak jelas. Jangan-jangan enggak dapat, boleh jadi dapat ada nanti untung. Ini enggak jelas, ya. Atau antum jual burung yang sudah terbang, antum punya burung terbang, udah dia lari burungnya. Ada orang yang suruh dengan burung antum, dia beli, "Pak, saya beli burungnya." "Mana burungnya?" "Terbang." "Enggak apa-apa, bisa cari. Kalau dapat harganya sekian, Pak." "Oke." Okay. "Kalau dapat, kalau enggak dapat, uang udah diterima." Ya. Ini enggak jelas. Maka semua perkara yang gharar ini yang enggak jelas membuat jual beli enggak sah dan dilarang, karena akan muncul di belakang hari apa? Tentunya permasalahan. Ya. Wallahu ta'ala alam, mungkin juga terjadi dalam jual beli di beberapa tempat, ya. Antum beli kontainer, antum enggak tahu apa dalam kontainer itu. Entah adanya ular, entah apa, pokoknya kontainer aja. Ya. Termasuk dalam gharar, jual beli yang dilarang. Kemudian kaidah yang ketiga yang membuat jual beli rusak adalah kaidatul khida' wa taghrir, adanya unsur tipu menipu di sana. Di antaranya bai'un najash yang dilarang. Apa itu bai'un najash? Bai'un najash adalah penjual berupaya menipu pembeli dengan iming-iming, dengan perkataan seterusnya, ya. Terkadang seorang penjual memiliki kawan-kawannya yang bersekutu dengannya. Barang yang jelek menjadi cantik dengan perhiasan perkataannya. Ya, contohnya dia jual barang jam, harusnya harga jamnya cuma 5.000 perak atau 10.000 perak atau 15.000 perak, bisa menjadi 500.000 perak dengan cara najas. Ketika orang datang, dia pakai mikrofon, "Ini jual jam ini gini." Datang yang satu, "Ih, ini jam bagus sekali ini. Harganya murah ini, harganya di tempat luar sekian, sekian, 700 ribu, 800 ribu. Datang yang lain, "Oh iya, saya beli." Padahal dia semua. Kawan-kawannya semua. Akhirnya karena orang melihat, "Oh iya, memang tertipulah dia." Subhanallah. Ini bai'un najash. Banyak sekarang, dulu konsepnya, antum dikirimi hadiah, surat, datang ke tempat ini, datang ke minimarket ini, datang ke sualen ini, kamu dapat hadiah, berhak ngambil hadiah. Sampai di sana, dirayu, antum harus beli barang yang hanya cuma harganya 200 ribu jadi 400 ribu. Dengan pintarnya mereka memikat, masuk antum berangkat, dia kasihkan antum hadiah yang harganya 5.000 perak, dia dapat keuntungan 200 ribu. Daripada harga yang sebenarnya di pasaran cuma 200 ribu, dia jual dengan 400 ribu. Ini semuanya bai'u najash. Dalamnya ada unsur penipuan. Akhirnya banyak orang tertipu dengannya. Jadi semua jual beli yang rusak kembali kepada tiga hal ini. Ada unsur riba, ada unsur gharar atau jahalah, ketidakjelasan, baik dalam akadnya maupun barangnya. Ya. Akadnya enggak jelas, contohnya enggak jelas berapa harganya. Enggak ada kesepakatan. Sebelum berpisah enggak ada kesepakatan. Berapa harus dibayar? Jual belinya dibayar belakangan, tapi enggak ada kesepakatan. Ini gharar. Dilarang. Ataupun karena ada unsur penipuan. Maka semua jual beli yang rusak kembali kepada tiga hal ini. Nanti akan diajarkan insyaAllah ta'ala secara rinci. Satu demi satu. Adapun yang telah kita jelaskan minggu lampau adalah syurutul bay'. Syarat-syarat jual beli. Agar dengannya sah jual beli. Ya. Yang pertama, harus ada keridhaan antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Ridha al-muta'aqidain. Maka tidak sah jual beli yang ada unsur paksaan padanya. Karena Allah mengatakan antara dan minkum, antara kerelaan sama kalian. Ya. Tidak ada yang namanya jual beli dengan sistem paksaan. Ya, enggak boleh dipaksakan jual beli. Harus sama-sama rela. Sama-sama ridha, enggak ada unsur paksaan. Kalau anda kata satu pihak memaksakan kepada lain untuk membeli atau menjual, ya, dan si fulan terpaksa menjualnya atau terpaksa membelinya, ini bukan jual beli yang sah, ini jual beli yang batil. Ya. Sama-sama harus ridha. Yang kedua, syarat yang kedua adalah ahliyatul aqid. Kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, adalah orang yang memang layak berjual beli karena dia berakal. Dia balik, ya. Dan dia mampu mengatur uangnya. Adapun jual beli daripada orang yang tidak berakal, ya, atau anak-anak yang belum balik, ketika ada unsur penipuan di sana menjadi batil. Ataupun orang-orang yang kurang akalnya walaupun telah dewasa, ini enggak boleh berjual beli mereka. Kalaupun mereka berjual beli ada dengan syarat jangan sampai mereka ditipu. Ada salah seorang sahabat yang dia kurang akalnya. Dia selalu ditipu orang ketika berjual beli. Maka dia melapor kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan kepadanya, kalau engkau berjual beli katakan la khilabah, jangan ditipu saya. Ada orang-orang seperti itu. Maka dia kata jual belinya tidak ada unsur penipuan, maka sah dia walaupun dia menjualnya anak-anak. Ya. Ataupun yang kurang akalnya. Kemudian syarat yang ketiga, an yakunal ma'qudu 'alaihi aw la manfaatihi min thaman aw muthmanin mubahun naf'i. Hendaklah apa yang diperjualbelikan adalah hal-hal yang mubah, yang halal, tidak haram. Maka tidak boleh menjual beli anjing. Tidak boleh pula menjual beli khamar yang diharamkan. Atau jual beli yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi barang yang diperjualbelikan adalah memang barang yang dinilai memiliki harga. Ya. Baru dia boleh perjualbelikan. Kalau anda kata enggak ada harganya, antum jual keringat, siapa yang mau beli? Enggak ada harganya. Maka tidak sah jual beli dengannya. Atau jual beli air liur, enggak ada harganya. Kecuali air liur wali mungkin ya. Wali-wali syaitan yang diperbutkan oleh manusia. Itu berharga dia itu. Jilat-jilat orang oleh Allah. Dalam pandangan syariat tidak ada harganya. Tidak memiliki nilai jual beli. Maka tidak boleh diperjualbelikan. Kecuali air liur, burung walet itu yang berharga. Boleh dijual belikan. Untuk boleh ternak itu. Yang keempat, an yakuna al-aqidu malikan lil ma'qudi 'alaihi aw ma'dun lahu fil 'aqdi 'alaihi. Hendaklah orang yang menjual barangnya adalah memang benar-benar pemilik barang tersebut, atau paling tidak dia mendapatkan izin untuk menjualkan barang tersebut dari pemiliknya. Maka tidak boleh seorang menjual yang bukan miliknya. Dia jual mobil tetangga tanpa izin tetangganya. Ini terlarang, tidak sah jual belinya. Termasuk dalam hadis Nabi, bai'u ma la yamlik, menjual apa yang tidak dia miliki dan tidak ada izin. Kecuali antum enggak punya barang tapi dapat izin, tolong jualkan mobil saya. Dapat izin, nanti kamu akan saya beri persenan sekian persen kalau laku. Dapat izin, boleh, silakan. Perwakilan. Tapi andai kata mobil orang antum tempel dijual, masalah kan? Rumah orang antum tempel dijual, nomor handphone antum, ini bayi umat layam menjual yang tidak dimiliki, enggak sah deh. Harus dia miliki atau dapat izin untuk menjualnya. Kemudian yang kelima, an yakunal ma'qudu 'ala maqduran 'ala taslimi. Barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang dapat diserahkan. Jangan seperti tadi barangnya, burungnya terbang itu yang dijual. Kudanya lepas, lari itu yang diperjualbelikan. Enggak mampu dia serahkan. Karena akan terjadi ketika itu masalah. Ya, masalahnya ketika enggak dapat kudanya masalah. Dia sudah terima uang. Ya. Burungnya enggak dapat, lepas. Enggak mampu dia serahkan. Atau jual beli mobil tapi enggak mampu dia serahkan, PPKB-nya enggak ada. Enggak ada buku hitamnya. Enggak sah jual belinya. Pak, ini mobilnya, Pak. Ini STNK-nya. Mana tanda kepemilikannya? Enggak ada. Tak bisa. Menyerahkan ini baik dalam bentuk barang yang bisa dipindah-pindahkan, diserahkan dari tangan dia pindah ke tangan lain, ataupun dalam bentuk yakni surat-surat berharga seperti rumah. Jual beli rumah enggak mungkin antum bawa kemana-mana rumah. Tapi apanya dibawa? Sertifikatnya. Ya. Mampu diserahkan ini sertifikatnya, ini PKB-nya. Taruh sah jual belinya. Kalau yang enggak mampu diserahkan, maka tidak sah jual belinya. Kemudian yang keenam, dan itu syarat yang terakhir kita bahas kemarin, an yakuna al-mabi'u wa-tsamanu ma'lumain lil-ba'i wal-mushtari. Hendaklah barang yang dibarter atau yang dijual belikan adalah merupakan barang yang diketahui antara kedua belah pihak, karakternya, sifatnya, jenisnya, harganya, semua warnanya. Jangan sampai kita menjual beli barang yang tidak jelas karakternya, sifatnya, warnanya, sehingga akan muncul perselisihan belakangan hari. Ya, pokoknya saya mau beli Honda aja, atau saya mau beli mobil aja. Mobil apa? Mobil pokoknya. Ya, seharga berapa? Seharga sekian, 30 juta. Carikan mobil, akhirnya dia katakan, enggak, ini saya mau. Mau merek ini contohnya. Ya. Ini enggak boleh. Harus diketahui. Ya. Pesan barang harus jelas. Enggak boleh untuk pesan-pesan barang enggak jelas. Pokoknya kirimkan satu karung baju. Baju apa? Pokoknya baju, enggak bisa. Jelaskan, baju muslim yang ukuran sekian, ya. Bervariasi warnanya, jelaskan supaya tidak muncul perselisihan belakang hari. Ini adalah syarat-syarat jual beli. Jika tidak terpenuhi padanya, maka tidak sahlah jual beli. Baik, sekarang kita mulai membaca hadis yang pertama. Silakan salah seorang baca. Tafadhal. Iqra. An Rifa'ah ibn Rafin ibn Rafi' radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'il ayul kasbil atyab qal amalur rajul biyadih wa kullu bai'in mabrur rawahul bazzar wa sahahul hakim wa sahahahu al hakim tayyib babu syurutuhu wa manuhi an bab syarat-syaratnya jual beli dan apa-apa yang dilarang daripadanya. Maksudnya jual beli. Kenapa enggak disebutkan dan apa-apa yang dibolehkan? Karena banyaknya jenis jual beli. Ya. Sulit untuk dibatasi, apalagi semakin berkembangnya zaman, semakin banyak cara orang berjual beli, beragam-ragam cara manusia jual beli. Karena itu hanya dibahas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar wa ma nuhya anhu dan apa-apa yang dilarang daripadanya. Berarti selain yang dilarang, kerjakan. Maka hukum asal jual beli adalah boleh-boleh saja kecuali yang terlarang. Maka kewajiban kita adalah mempelajari apa yang terlarang saja. Selain daripada yang terlarang, maka dia dibolehkan. Dan semua jual beli yang berkembang apapun ceritanya akan dapat dikembalikan kepada jual beli yang ada pada masa Rasulullah sebagai dasar landasannya. Ya. Semuanya. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan yakni jual beli ini adalah hadis dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu taala anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan, ayyul kasbi athyabu? Profesi apakah yang paling baik? Pekerjaan apakah yang paling baik dilakoni untuk mendapatkan ma'isyah, penghidupan yang paling halal, yang paling berkah? Subhanallah. Ini pertanyaan yang wajib ditanyakan seluruhnya, ikhwan. Carilah pekerjaan yang paling baik, yang paling berkah, yang paling halal, yang terbaik. Subhanallah. Ini menunjukkan fiqh sahabat. Betapa sahabat mereka orang-orang yang alim. Pertanyaannya jitu sekali. Pertanyaannya mendatangkan yakni jawaban yang penuh dengan keberkahan. Ya. Mereka tanya, "Ya Rasulullah, apa kira-kira profesi apakah yang mendatangkan yakni hasil untuk memberikan nafkah anak istri kita dan seterusnya, kerabat?" Dan dia adalah merupakan perkara yang paling baik, yang paling halal, paling berkah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Profesi yang terbaik adalah amalur rajuli biyadih. Perbuatan seseorang dengan tangannya, seseorang bekerja dengan tangannya, ini yang paling terbaik. Subhanallah. Kemudian wa kullu bay'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Mabrur artinya jual beli yang terpenuhi pada semua syarat, tidak ada unsur tipu menipu, semua syaratnya ada. dan tidak ada padanya segala macam bentuk mawani, hal-hal yang mencegah sahnya jual beli. Ini bai'un mabrur. Tidak ada padanya kurang mengurangi timbangan sukatan, unsur tipu menipu, enggak ada. Ini namanya bai'un mabrur. Subhanallah. Rawahul Bazzar, hadis ini diriwayatkan Imam Bazzar dan disahihkan Al-Hakim, hadis ini sahih dengan jalan-jalannya. Subhanallah. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Hadis yang mulia ini kita akan dapat petik daripadanya banyak sekali faedah ilmiah. Di antaranya hadis ini menunjukkan betapa Islam senantiasa memberikan motivasi agar orang bergerak, bekerja, berusaha, mencari usaha-usaha yang thayyib, yang baik, yang halal, menunjukkan kepada kita Islam adalah merupakan agama yang juga tidak melupakan unsur-unsur dunia. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk memenuhi hak Allah SWT dengan beribadah kepadanya, Allah juga memerintahkan kita untuk memenuhi hak-hak yang wajib kita penuhi dengan mencari rezeki, menafkahi mereka, anak istri kita, kerabat-kerabat kita yang di bawah tanggung jawab kita. Allah perintahkan kita untuk menyebar di muka bumi ini mencari rezeki. Maka Islam agama yang membuat orang bergerak, berusaha, beramal, bukan bermalas-malasan. Duduk di masjid, berzikir dari pagi sampai sore, tasbihnya enggak tinggal, makannya dikasihani orang. Kalau dikasih orang sedekah makan, makan dia. Subhanallah. Bukan ini yang namanya orang yang terbaik, ini orang yang tidak paham beragama yang benar. Ya. Umar radhiyallahu taala anhu menimbang seorang, mengukur seorang dengan kerjaannya. Kalau dia enggak punya pekerjaan, jatuh seketika di mata Umar. Subhanallah. Setiap orang harus ada pekerjaannya, profesi yang dilakoni untuk melangsungkan kehidupannya di dunia ini dalam rangka yakni memakmurkan dunia, mencari rezeki yang halal, untuk menjaga wajahnya untuk tidak dihinakan dengan minta kepada manusia, bergantung kepada manusia, menjadi beban bagi orang lain. Subhanallah. Ini agama Islam. Umar radhiyallahu taala anhu, jika lihat ada orang yang nganggur di masjid, enggak keluar-keluar, berzikir aja, sholat aja, bukan dia ucapkan kata terima kasih, dikasih hadiah, engkaulah ahli ibadah, tidak. Yang diberikan Umar ketika itu cemeti, ini bagianmu ini. Agama ini agama menyuruh orang bergerak. Enggak akan pernah kau tunggu-tunggu turun hujan dari langit dalam bentuk emas, enggak ada. Bekerja, berusaha, berikhtiar. Ini agama Islam. Makanya enggak boleh antum nganggur. Yang nganggur, hati-hati. Cari kerjaan. Banyak yang mau dikerjakan. Perempuan-perempuan bisa bekerja, apalagi antum laki-laki. Ya. Enggak boleh orang terduduk, terpakur, enggak. Kalau setiap orang bertawakal kepada Allah SWT, sebagaimana bertawakalnya burung, kata Rasulullah, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau akan bertawakal kepada Allah sepenuhnya, pastilah Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana burung. Bagaimana tawakalnya burung? Pergi pada pagi hari perutnya kosong, pulang pada sore hari perutnya kenyang. Ke rumah itu merangkat dari, subhanallah. Banyak sekali pekerjaan yang mau diperbuat. Banyak sekali. Tak boleh kita diam, apalagi kita punya tanggungan, punya keluarga, dan seterusnya. Enggak boleh diam. Kafa bil mahri isman an yudhayya man yaqut, kata Rasulullah, cukuplah seorang berdosa ketika menyia-nyiakan orang yang wajib dia berikan nafkah. Subhanallah. Yang nganggur-nganggur ini jangan pernah datang kepada kita minta akhwat, ya. Haram. Kerjaan antum dulu. Jangan tanya-tanyalah si fulan yang enggak ada. Kerjaan antum dulu. Tunjukkan antum memang mampu menafkahi diri antum, menafkahi keluarga. Kalau enggak, jangan. Kemudian ikhwan rahimakumullah, hadis ini menunjukkan profesi yang paling utama, yakni amalul rajuli biyadih, kerja seorang dengan keringatnya, jari keringatnya, dengan hasil tangannya. Rasulullah menyebutkan, dalam hadis Sahih Bukhari, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min 'amali yadi." Tidaklah seorang makan makanan yang lebih baik melainkan makanan yang dia peroleh daripada jerih keringatnya, daripada olah tangannya, subhanallah, perbuatan tangannya. Subhanallah. Apa ini amalan seorang dengan tangannya? Banyak sekali, ikhwan rahimakumullah. Syekh Utsaimin menyebutkan banyak sekali. Ya. Nanti akan dijelaskan perselisihan para ulama tentang makna hadis ini. Ada yang mengatakan amal rajul biyadihi adalah petani yang dia dengan tangannya dia cangkul, kemudian dengan tanamnya dia dengan tangannya dia menanam biji-bijian, menyiraminya, ya. Ada yang mengatakan yang paling berkah adalah petani. Nanti akan disebutkan, ya. Kemudian amalan yang paling terbaik, profesi yang terbaik yang kedua setelah seorang bekerja dengan tangannya, dengan jerih keringatnya, adalah berdagang. Berjual beli itu sebaik-baik amalan selama dalamnya ada unsur mabrur, jual beli yang benar, yang baik, tidak ada tipu menipu padanya. Tidak ada padanya unsur riba, tipu menipu, gharar, enggak ada. Subhanallah. Maka pedagang, kalaulah dia bermain cantik, jujur, ya, benar, maka akan diberkahi Allah hartanya. Dapat keberkahan, dapat pahala jika niatnya untuk memberi makan istrinya. Diberkahi. Tapi jika pedagang, walaupun dia untung besar, tapi dengan jalan tipu, menipu, ya, ada unsur riba padanya, enggak jelas akadnya, ini enggak diberkahi. Kemudian ikhwan rahimakumullah, hadis ini menunjukkan sebagaimana yang namanya kebaikan itu ada pada ibadah, maka dalam muamalah pun ada perkara kebaikan. Dalam ibadah jika terpenuhi syarat-syaratnya, ada ikhlas, ada mutabaah, maka dia menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT dan diberikan ganjaran. Demikian pula dalam berjual beli, harus ada syarat-syaratnya yang tadi kita jelaskan, enggak ada cacatnya sebagaimana tadi kita telah sebutkan. Maka kalaulah ibadah yang baik dapat pahala, maka jual beli yang baik pun dapat pahala pula, dapat keberkahan di dunia maupun di akhirat. Kemudian, apapun profesi seorang yang dia perbuat untuk menjaga kehormatan dirinya, untuk tidak bergantung kepada manusia, semuanya jika halal adalah merupakan profesi yang baik. Dan setiap orang akan menjalani profesi yang dia gandrungi, yang dia condong kepadanya. Subhanallah. Ada tukang besi, ada tukang batu, tukang bangunan, dan seterusnya. Semuanya jika dilakukan dengan benar adalah merupakan perkara-perkara yang mendatangkan keberkahan, kebaikan, keberuntungan. Subhanallah. Kemudian dalam hadis ini, ikhwan rahimakumullah, menunjukkan tidak adanya pengkhususan suatu profesi yang harus diperbuat seorang. Silakan apapun juga yang dia perbuat, karena yang namanya amal rajul biyadihi adalah kreativitas seorang dalam bekerja, menciptakan apapun juga selama tidak haram, selama tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh diperbuat apapun juga. Ini menunjukkan betapa luasnya Islam. Apapun mau dibuat seorang, silakan buat. Apapun yang antum buat dalam rangka mencari rezeki, silakan buat. Enggak ada larangannya selama tidak bertentangan dengan apa-apa yang dijelaskan dalam agama, tidak bertentangan dengan syariat. Dan Allah telah ciptakan manusia memiliki kegandungan berbeda-beda, profesi yang berbeda-beda, kecenderungan berbeda-beda. Dengan itulah terwujudnya dunia ini. Ada yang suka di dalam pertanian, ada suka dalam perikanan, ada suka dalam macam-macam. teknik industri. Dengan itulah terwujud dunia ini, terbentanglah dunia ini. Dan semuanya enggak ada yang tercela selama memang tidak ada unsur yang tadi tersebutkan. Kemudian ungkapan amalur rajuli, profesi seorang laki-laki bekerja dengan tangannya, inilah bukan maksudnya, bukanlah terbatas hanya laki-laki saja, perempuan pun masuk ke dalam hukum ini. Setiap perempuan yang berjual beli, bekerja dengan kedua tangannya, menjahit atau apapun namanya, jika memang tidak ada unsur-unsur yang tersebutkan sebelumnya, tipu menipu dan sejenisnya, maka dia tetap mendapatkan keberkahan di dunia maupun akhirat. Karena seluruh hukum yang berlaku untuk laki-laki juga berlaku untuk perempuan, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Dan Islam enggak melarang perempuan punya harta, enggak dilarang. Islam enggak melarang perempuan untuk bekerja sesuai dengan fitrahnya, enggak apa-apa. Ya, berjual beli membantu suaminya, enggak ada masalah. Ya, membuat industri tertentu di rumahnya, enggak apa-apa. Para ikhwan rahimakumullah, adapun para ulama, mereka tetap berselisih menyebutkan apa profesi yang paling terbaik. Ya. Imam Al-Mawardi mengatakan athyabuha az-zira'ah, profesi yang terbaik adalah petani, bercocok tanam. Kenapa? Li'annaha aqrabu ila tawakkul. Karena namanya bercocok tanam adalah profesi yang paling dekat dengan tawakal. Seorang setelah dia bercocok tanam, dia semai, dia airi, dia berikan pupuk, dia bertawakal kepada Allah SWT. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, athyabul makasib amal insan biyadih. Sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik profesi adalah amalan seorang dengan tangannya. Dia beramal, bekerja dengan tangannya. Fa'in kana zira'ah fahuwa athyabul makasib. Walaupun bercocok tanam, ya, bercocok tanam adalah merupakan amalan yang paling baik. Lima yastamilu alaihi min kauni amaliyat, terkandung pada bercocok tanam amalan seorang dengan tangannya. Dia yang mengolah tanah dengan tangannya, menanam dan sejenisnya, ya, memberikan pupuk, mengairi air, ya. Kemudian dalamnya juga ada unsur tawakal. Kemudian dalamnya ada manfaat yang banyak sekali untuk alam raya ini. Tanaman-tanaman ini bermanfaat, ya, untuk mengurangi tipisnya lapisan ozon, bermanfaat dia. Kemudian tanaman-tanaman itu membuat mata memandang menjadi segar, mendatangkan hawa yang baik, sejuk, bersih udara dibuatnya, bermanfaat untuk burung-burung yang makan daripada tanaman tersebut, manusia, hewan-hewan. Maka inilah pekerjaan yang paling baik menurut Imam Nawawi rahimahullah dan Imam Mawardi. Besok enggak ada di PT ini. Semua bisa cocok tanam semua ini. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, afdalul makasib min amwal kuffar bil jihad, fahuwa maksabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lima fihi min i'la'i kalimatillahi ta'ala. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebaik-baik profesi adalah berjihad dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hasil daripada harta rampasan perang orang-orang kufar, karena itulah hasil jerih payah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok kayaknya semuanya angkat senjata ini. Kata Ibnu Hajar. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, ikhtalaf al-ulama ayyul makasib ad-dunyawiyyati aula. Berselisih para ulama, apakah profesi dunia yang paling terbaik? Faminhum man faddala az-zira'ah, ada yang lebih mengutamakan bercocok tanam. Faminhum man faddala at-tijarah, ada yang mengatakan yang lebih utama adalah berdagang. Faminhum man faddala amal bil yad, ada yang mengatakan paling baik adalah usaha industri yang dihasilkan dari tangan seorang, ya. Min as-sana'i wal-hiraf, ya, buat apa namanya, buat mebel, itu termasuk dalam amal rajul biyadi, seorang bekerja dengan kedua tangannya. Ya, buat kursi-kursi, antum di PT itu semua amal rajul biyadi itu. Ya, buat LCD, buat IC dan seterusnya. Antum dengan tangan bekerja semua kan? Insya Allah itu berkah. Bersisi ulama, wa ahsanu ma yuqalu fi hadzal bab. Pendapat yang paling baik dalam perkara ini yang harus dengarkan. Anna al-afdhala li kulli ahadin ma yunasibu hala. Yang paling utama bagi setiap orang adalah yang sesuai dengan keadaannya, kecenderungannya. Wala budda fi jami'il makasib minan nushhi wa 'adamil ghisy. Selama dengan catatan setiap bentuk upayanya selamat daripada unsur tipu menipu dan benar-benar jujur dalam melakukan usahanya. Wal qiyam bil wajib min jami'il wujuh, melaksanakan semua kewajiban dari semua sisi harus dipenuhi semuanya. Itu yang paling terbaik. Maka semuanya dalam kebaikan, ikhwan, petani itu yang terbaik baginya. Dia kata itu yang memang dia lakoni, yang dia tekuni, ya. Enggak ada unsur tipu menipu. Pedagang pun demikian, yang paling terbaik baginya itu, ya. Yang memproduksi barang-barang, ya. Semuanya baik jika itu yang paling sesuai dengannya dan tidak ada padanya unsur tipu menipu. Subhanallah. Berkata Ibnu Frih dalam Al-Adabu Syar'iyah, yang intinya yusannu takassubu hatta ma'al kifayah, tetap dianjurkan mencari nafkah walaupun seorang telah memiliki kecukupan. Mentang-mentang dah cukup dia enggak kerja lagi, enggak, tetap dianjurkan mencari nafkah walaupun dia telah memiliki kecukupan. Kama yubahu kasbul halal li ziyaratil mali wal jah, sebagaimana dibolehkan orang berupaya bekerja dengan jalan-jalan halal untuk menambah hartanya, menambah kedudukannya di mata manusia. Enggak apa-apa. Wa tarafuh, boleh dia bersenang-senang dengan usahanya. Ya. Enggak ada masalah. Wa tanahum, wa tawsi' al-iyal, enggak ada masalah, dibolehkan saja dia memberi kelapangan kepada anak istrinya jika dia memiliki kelapangan, dibelikan rumah yang besar, enggak ada masalah. Kendaraan yang baik, enggak ada masalah. Ma'a salamati ad-dini wal 'irdi wal muru'ati wa bara'ati dhimmah. Selama dia selamat dalam agamanya, dia jaga harga dirinya, dia jaga, ya, kewibawaannya dia jaga, enggak ada masalah. Disunahkan, dianjurkan seorang berusaha walaupun dia telah memiliki kecukupan. Jangan mentang-mentang sudah cukup untuk besok, udahlah berhenti saya kerja, besok lagi cari. Enggak, silakan. Ya. Ada orang punya paham, enggak boleh kita bekerja sampai berlebih untuk 2-3 hari kita makan, enggak. Apa yang dapat hari itu dimakan, besok hari lagi, enggak. Salah itu. Boleh antum bekerja untuk 1 bulan. 2-3 hari kerja terus 1 bulan santai, boleh. Ataupun antum terus bekerja. Ya. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Dan menjadi wajib seorang bekerja ketika dia memang tidak memiliki lagi nafkah berupa makanan, minuman, tempat tinggal, enggak ada lagi. Wajib dia bekerja untuk mencari rumah, mencari uang kontrakan rumah. Wajib dia bekerja untuk memberi makan dirinya, anak istrinya. Menjadi wajib bagi dia. Subhanallah, itu menjadi wajib. Kalau andai kata dia enggak kerja juga, anak istrinya kelaparan, dia telah melaksanakan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Haram. Haram baginya. Dan dia telah berdosa. Muslim meriwayatkan, kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutah. Cukuplah seorang berdosa ketika dia menahan orang-orang yang wajib dia berikan nafkah. Istrinya enggak dikirimi uang di kampung. Ya, anaknya enggak disuplai dana, dia biarkan. Ya, dia sibuk beribadah di masjid, kerja enggak kerja-kerja, sibuk berdakwah kemana-mana enggak kerja-kerja dia. Anak istrinya kelaparan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bukan agama yang benar. Bukan cara beragama yang benar. Dengan dalih, biarkan ajalah. Selama kita berdakwah, bertawakal kepada Allah, nanti dikasih Allah rezeki pada anak istri kita di rumah itu. Rezeki itu akan didapatkan dengan ikhtiar, berusaha. Ya, itu tawakkulun barid. Itu tawakal yang enggak benar, itu tawakul. Bukan tawakkul tapi tawakul. Apa arti tawakul? Berleha-leha, enggak berusaha mengharapkan rezeki. Itu tawakul. Katanya apa? Kalau kita diam di masjid, banyak-banyak berzikir subhanallah, subhanallah. Kita puji-puji Allah, enggak mungkin kita disia-siakan Allah. Enggak mungkin kita dibiarkan Allah, pasti dapat rezeki juga. Ya? Salah. Antum berdoa-doa kepada Allah, ya Allah matikan lampu, ya Allah matikan lampu. Enggak datang ke tempat apa namanya itu? Miftahul kahruba. Enggak dimatikan dia pada stop kontaknya, enggak mati-mati dia. Harus ada ikhtiar. Subhanallah. Semuanya harus dengan ikhtiar. Dan seluruh perkara diatur dengan hukum sebab dan akibat. Ada sebab, ada akibat. Subhanallah. Tak boleh seorang berdoa-doa, ya Allah berikanlah aku anak, ya Allah berikan aku rezeki berupa keturunan saleh. Tapi dia tak kawin-kawin. Itu orang gila itu. Tak mungkin antum berdoa-doa di masjid, ya Allah berikan namakan anakku, berikan namakan istriku. Antum tak cari kerja. Kalaupun dapat dikasihani orang, kasihan orang. Memang gila kau antum. Anak istrinya dibiarkan. Dia sibuk beribadah, kemana-mana melalang buana, pengelana, anak istrinya dibiarkan. Memang gila kawan tu. Akhirnya datang orang, nah ini nasi, nah ini sedikit makanan. Hidup dari belas kasih orang. Kata dia apa? Itu menunjukkan memang Allah Maha Karim. Berarti benar dakwah kita ini. Batil. Al-yadul ulya khairun menjadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Subhanallah. Baik. Berkata al-Qadhi, al-kasbu alladhi la yuqsadu bihi at-takatsur wa innamu yuqsadu bihi at-tawassul ila ta'atillah. Yang paling berkah adalah upaya, usaha, profesi yang tidak ditujukan dengannya yakni sibuk mengumpulkan harta, bermegah-megah dengan harta. Tapi dia hanyalah merupakan sarana untuk dapat mengabdi, berbuat taat kepada Allah SWT. Untuk menyambung silaturahmi kepada ikhwan-ikhwan, kepada kerabat-kerabatnya. Atau untuk menjaga kehormatan dirinya, untuk meminta-minta, tidak meminta-minta kepada manusia. Ini yang paling terbaik. Lebih baik, kata Al-Qadhi, dibandingkan dia sibuk menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Tapi tertinggal pekerjaannya. Kan sampai antum nanti masuk PT, baru jam 9 dah sholat duha, keluar jam 12, besok langsung dipecat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam an nabiyina Muhammadin. Dan sampai di sini, insyaAllah ta'ala, di kesempatan yang lain kita akan melanjutkan kajian ini, tentang la'dan Allah kepada orang-orang Yahudi yang mereka berbuat tipu daya dalam berbisnis, dalam mencari nafkah. InsyaAllah kita bahas di minggu yang akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada yang bertanya? Silakan. Nanti kalau pertanyaannya akan dijawab pada masanya, pada waktunya, nanti bersabar aja tunggu ya. Silakan. Bismillah. Ustaz, tadi ada contohnya adanya unsur riba kalau kita berjual beli dengan barang yang sama. Misalnya kita punya dua karung beras diganti dengan satu karung. Bagaimana kalau istilah sekarang itu ada namanya tukar guling, Ustaz? Ya. Jadi kita punya motor, kita tukar dengan motor yang lebih rendah dari motor kita tanpa ada jual, tanpa ada bayar uang atau. Ahsan, tabarakallah fik. Saya lebih rinci lagi, yang diharamkan tukar apa namanya? Barang sejenis itu adalah barang-barang yang menjadi apa namanya? Barang-barang yang menjadi apa namanya dasar tegaknya dunia ini yang diatur dalam agama, az-zahab bil-zahab, emas dengan emas, al-fiddah bil-fiddah, perak dengan perak. Karena emas perak itu standar uang dunia, ya. Kemudian al-burru bil-burri, gandum dengan gandum, ini standar makanan pokok, ya. Al-milhu bil-mihli, garam dengan garam, yang dilarang itu yang menjadi bahan makanan pokok. Kemudian ya, yang dengan niat tegak dunia hanya beberapa perkara saja. Ya. Andai kata antum tukar motor, enggak ada masalah. Ya. Motor antum itu udah tahun rendah, motor kawan tahun tinggi. Antum tukar sama motor, beratnya sama, ya kan? Keluarannya apa namanya? Sama-sama dari satu perusahaan, beda tahun saja, antum tambah uang enggak ada masalah. Nanti akan dirinci apa dia barang-barang jenis-jenis yang diharamkan padanya riba. Yang jelas secara umum bahan-bahan makanan pokok yang dengannya manusia hidup, garam, gula, yang kita sebut dengan apa? Sembako itulah dia. Ya. Kemudian ya, dinar, dirham, emas, perak. Ya enggak boleh itu. Bagaimana dengan tukar uang yang mata uangnya berbeda? Nah, itu enggak ada masalah karena berbedanya jenis, tapi dengan syarat taqabud, harus cash naqdan binaqdin wajhan biwajhin. Enggak boleh antum tukar uang rupiah dengan dolar tapi bayar belakangan minggu depan, enggak boleh, atau bulan depan enggak boleh. Harus di depan. Ya, 100 dolar dengan misalnya berapa? 1 juta rupiah, boleh. Berbeda, ini 1 juta, ini 100. Berbeda. Memang berbeda mata uangnya. Selama dia taqabud, saling memberikan cash to cash. Ya, kalau yang satu tukar rupiah, nanti dibayar dolar, enggak boleh. Ya. Antum utang emas, bayar rupiah, enggak boleh. Emas utang, bayar emas. Ya. Insyaallah penjelasannya kita akan lebih jelaskan jika datang masanya insyaallah taala. Baik, yang lain? Silakan. Ini kayaknya emas juga nih. Tafadhal. Tiga hal banyak kali, satu hal aja lah. Bismillah. Ada tiga hal yang diharamkan dalam jual beli, Ustaz. Salah satunya adalah tipu muslihat. Contoh kasusnya seperti ini, Ustaz. Orang jual beli, dia menata barangnya seindah mungkin dan serapi mungkin. Ya. Seperti salah satu contohnya dengan menyinari dengan cahaya-cahaya lampu yang warna-warni. Apakah ini termasuk unsur tipu muslihat, Ustaz? Oh, iya. Contoh orang jual daging di pasar. Jual apa? Jual daging. Gading. Daging. Daging ya. Daging. Jadi lampunya ini ditutup dengan plastik merah supaya, jadi, supaya kelihatan segar. Dagingnya segar dan merah. Baik. Ini contohnya, Ustaz. Gimana nih, Ustaz? Baik. Adapun apakah jual beli itu adanya dalamnya ada unsur tipu menipu, itu dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan. Jika kebiasaan menganggap itu adalah merupakan tipu menipu, maka tipu menipu dia. Ya, contohnya antum jual buah, ya, satu bakul di atasnya semua segar jeruknya kan, di bawah hancur-hancur. Itu semua orang mengatakan memang betul aku ditipu ini, nggak boleh, ya. Tapi anda yang kata antum jual barang second, datang barang second dari Singapura, udah memang namanya barang second kan, sofa atau apa rusak, sampai sini antum perbaiki jadi bagus, nggak ada masalah antum jual belikan. Orang tahu itu, semua orang tahu ini barang second, makanya harganya lebih di bawah dan telah nampak antum bagus. Dan tidak ada unsur menipu di sana, kecuali antum jual komputer tentunya orang nggak tahu dalamnya apa. Antum tahu prosesor ini satu minggu hancur, jim dia. Tentu antum tahu, antum hiasi, casingnya bagus, ketika ditampilkan bagus. Akhirnya orang beli setelah seminggu, saya enggak ada garansi pak, satu hari aja garansinya. Dan dia memang menipu, dan ada keinginan untuk menipu, jelas. Ketika itu dia berdosa. Ya, dia jual mobil, dia tahu satu minggu mobil dipakai akan gym ini. Ini kayaknya dalamnya udah seperti ini, ini harus diganti. Enggak dia terangkan, bahkan dia bilang ini bagus ini pak, ini begini, begini. Dihasilnya perkataan-perkataan. Kecuali kalau ada jujur, pak, ini harganya sekian, beginilah keadaannya. Kayaknya antum perlu ini. Sekian harganya. Nanti antum beli mungkin harus keluar kayaknya untuk memperbaikinya ininya ini. Bagus. Tapi ketika dia sia-si, dipoles segala macam, ya, taunya dia, setelah seminggu, masuk bengkel pasti ini kawan nih. Itu baru tipu-menipu. Seperti daging. Jika memang itu kebiasaan uruf, orang jual daging dengan lampu yang dikasih apa plastik, kertas, supaya nampak merah. Dan orang semua paham itu. Dan orang semua enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Antum jual beli handphone, kasih lampu-lampu di etalase, supaya tertarik orang, supaya terang. Kecuali kalau antum jual di tempat yang gelap, barang-barang yang kalau lah dibawa ke tempat terang, nampak aibnya. Itu nipu. Ya. Itu unsur penipuan itu. Jualnya malam-malam. Ya. Itu termasuk dalam konsep gharar. Akhirnya orang membeli, ya, dilihat cantik, sampai di rumah ternyata banyak aibnya dan jenisnya seterusnya, ya, itu terlarang. Kembali kepada uruf, kembali kepada pandangan masyarakat, kebiasaan masyarakat, ya. Wallahu taala alam. Jika menurut masyarakat tidak itu bukanlah tipu menipu, hal yang wajar, hal yang biasa, maka jadilah di hal yang wajar dan biasa, tidak ada masalah. Wallahu taala alam. Apalagi dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Masing-masing paham, enggak merugi. Ya. Enggak merugikan kedua belah pihak. Itu, maka dia tidak dianggap tipu menipu. Wallahu ta'ala alam. Yang lain? kayaknya jual beli ini perkara yang banyak kita akan kembangkan, karena kita pelajari, kita sesuaikan dengan zaman kita. Banyak sekali hal-hal yang harus kita jawab, ya, yang tidak ada pada masa Nabi dalam bentuk nama-nama seperti sekarang ini, tapi hakikatnya ada, larangannya ada, yang kita harus kembalikan kepada dalil-dalilnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.